Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, tentang riba. Banyak ancaman atau celaan yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Quran maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Allah alam, ini sudah tersampaikan atau belum, tapi labas mimbab tazkir wal muraja'ah. Di ayat Al-Baqarah Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang ada jika kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau tidak kalian lakukan, maka umumkan kepada mereka perang dari Allah dan Rasulnya. Ini termasuk ayat yang keras mengancam para pelaku riba bahwa mereka disifati sebagai muharib lillah wa rasulih, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Antum perhatikan ayat, harf di situ Allah sebutkan dalam bentuk nakirah, harbin. Kenapa demikian? Karena yang ulama sebutkan nakirah, antum tahu isim ada nakirah, ada ma'rifat dalam nahwu. Nakirah maupun ma'rifat sama, masing-masing punya istilahnya maqamat. Artinya untuk apa dan apa tujuannya, kenapa di sini disebutkan nakirah. Nanti isim lain di tempat lain misalnya, kenapa kok disebut ma'rifat? Dalam nakirah, maqamat nakirah salah satunya adalah li ta'zim. Li ta'zim, untuk pengagungan atau pembesaran. Artinya berarti dengan ini makna ayat fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, ini biharbin azim. Perang besar kalian dengan Allah. Bukan sekedar perang biasa, perang besar-besaran. Karena sangat tercelanya, sangat haramnya, sangat besarnya pelanggaran, kemaksiatan, riba. Makanya Allah katakan, fa'dhanu biharbin, harbun azim, dari Allah dan Rasulnya. Tentunya ancaman Allah sebutkan agar mereka jera, tujuannya itu agar takut dan meninggalkan kemaksiatan itu. Allah juga sebutkan di 275 Surah Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit kecuali seperti yang bangkit orang yang dikuasai oleh syaitan, mamsus, dirasuki oleh syaitan seperti layaknya orang gila, hilang ingatan, wal iyadzubillah. La yakumun illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Bangun yang berat layaknya kamu melihat orang kalau sempoyongan, enggak mampu bahkan untuk menahan dirinya sendiri. Orang kalau sehat, orang kalau ya normal dan enggak ada masalah, ya bangun-bangun aja tegak dia dan kokoh berdirinya. Tapi kalau dia ada sesuatu, entah itu secara fisik ataupun psikis, sempoyongan, berdiri aja udah enggak bisa, kayak mau jatuh, kayak orang gila, enggak bisa menahan bahkan jasadnya sendiri. Sebagian ulama dari ayat ini menyebutkan itu karena penuhnya perut mereka dengan harta haram ini, riba. Karena penuhnya perut mereka dengan harta haram selama hidup, maka bangun dia dalam keadaan berat, sempoyongan dan goyah, tidak bisa berdiri dengan tegak. Makna ini tersebutkan dalam hadis, kullu jasadin qoma 'ala suhd fannar aula bihi. Setiap jasad yang dibangun, artinya isi jasad itu yang dia makan, itu yang dia konsumsi, suhd dari haram, maka neraka yang lebih pantas baginya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Ini tentunya ancaman juga berat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang terbiasa bermuamalah dengan riba. Di ayat kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, menunjukkan bahwa syaitan yusallat ala bani Adam, nasallallahu alafiyah. Syaitan bisa menguasai manusia, bani Adam. Kalau bukan karena Allah yang menjaga, melindungi mukminin, ya enggak ada yang selamat. Tapi nahmadullah wa nasykuruh, kita diajari wirid-wirid, zikir-zikir, doa pagi, petang, seperti yang antum biasa baca azkar sabah, masa, mau makan, setelah makan, masuk rumah, keluar rumah dan seterusnya. Maka terjaga dari penguasaan syaitan pada dirimu. Begitu pula semacam ayat kursi. Ala kulli hal, syaitan kalau sudah menguasai bani Adam, orang tidak normal seperti yang biasa kamu lihat. Tangannya gerak sendiri, nanti kakinya begitu juga. Walhasil berdiri pun enggak stabil, goyah. Ya, layaknya itu majani, orang gila. dari situ kita kesini sedikit. Makanya selain dikir-dikir tadi, kita diajari pula untuk jangan sampai mengganggu mereka dalam keadaan tidak kita sadari, khawatir balasan dan dendam mereka tersakiti. Makanya disunahkan, ajarkan ini ke anak-anak kita, istri kita, kalau buang air panas, imma, salah satu dari dua cara, imma kamu baca bismillah, buang air panas, wallahu a'lam, mungkin itu tempat jin syayatin, selokan atau apa namanya yang di dapur itu, wastafel atau tempat cuci, kan ada lubang-lubang, mereka suka di situ. Nah, kalau mau kamu buang di situ, entah kuah, entah apa, keraskan bismillahirrahmanirrahim. Dan ulama sebutkan dengan bacaanmu itu agar mereka menyingkir, menjauh. Ini ada barang panas yang mau kamu tumpahkan, supaya enggak kena mereka atau anak keluarganya. Atau kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, cara yang kedua, kamu dinginkan. Ima kamu tunggu dingin, kamu buang, atau kamu campur dengan air dingin sehingga tidak lagi panas. Ini kamu buang aja enggak masalah. Tapi ketika dia panas bisa melukai, dan dendamnya dia akan balas, entah ke kamu, entah ke anak kamu, entah ke istri kamu. Karena mereka bisa menguasai Bani Adam dengan kejahatannya. Di ayat ada khilaf di kalangan ulama, apakah yang dimaksud la yakumun, tidaklah mereka bangkit, ini bangkit di hari kiamat dari kubur mereka, para pemakan riba ini, bangkit yang dimaksud bangkit kelak, yaumul ba'ats, yaumul qiyamah. Kalau itu ya berarti bangkitnya dari kubur dalam keadaan seperti itu, seperti orang-orang majnun, seperti orang yang dirasuki syaitan, dan itu sebagai pertanda bagi mereka pemakan riba dikenal atau diketahui oleh ahlul mauqif, semua orang, dan itu aib dan dipermalukan mereka. Oh ini para pemakan riba dulu, karena seperti itu bangkitnya, gak normal. Atau yang kedua, itu di dunia layakumun, layakumuna liriba, makna ayat yang kedua, layakumun, layakumuna liriba, illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu minasyaitan. Artinya mereka begitu besar ambisinya, rakus dan tamaknya kepada riba, sehingga seperti orang gila, gak peduli, mau dilihat orang, mau diketahui orang. Kamu kalau, ya maaf, misalnya ngelihat orang gelandangan atau apa yang kelaparan, misalnya ada walima di sini, mari pak ikut makan, dia nggak peduli, mumpung ada makanan, gua ambil ini, dia ambil itu, karena tamaknya, karena rakusnya, mungkin masih menggunung begini, belum dagingnya, belum segala sesuatunya, karena sangat rakusnya atau sangat tamaknya kepada makanan itu. Nah, seperti itu mereka di dunia, kepada riba, sangat rakusnya, sangat tamaknya, tidak peduli, tidak malu kalaupun diketahui orang. Di antara dua ihtimal itu, selama tidak bertentangan, ayat ataupun hadis kalau mengandung lebih dari satu makna dan tidak saling bertentangan, ya diartikan dengan kedua-duanya. Ayat berarti bisa bermakna yang pertama tadi, di yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, bisa pula itu di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau juga bawakan hadis ma'ruf terulang beberapa kali, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi tujuh dosa yang sangat menghancurkan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, mereka tanya, apa saja itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala syirku billah wa sihr wa qatlun nafs allati haramallah illa bil haqq wa akli riba wa akli mali yatim wa tawalli yawmaz zahab wa qatful muhsanatil ghafilat al mu'minat. Ijtanibu, dari balaghah hadis ini yang Rasulullah SAW sebutkan ijtanibu, dan itu lebih dalam maknanya dari misalnya utruku sabab mubiqat, atau misalnya ibta'idu minasab ilmu biqat misalnya. Bukan lafaz itu yang Rasul pilih sallallahu alaihi wasallam, tapi yang beliau katakan ijtanibu, karena maknanya ij'al ka'anna nafsaka fi janib wa hadhihi sab' al-mubiqat fi janib akhar. Jadikan seakan dirimu di sisi sana, ujung dunia paling timur sana, dan tujuh mubiqat ini di ujung dunia paling barat sana. Ijtanibu, dari janib, menjauh. Sehingga itu lebih dalam dari sekedar utruku, tinggalkan. Mungkin aja orang meninggalkan tapi dia masih dekat-dekat situ. Jadi dia meninggalkan, dia gak melakukan, tapi berkecimpung di dekat-dekat situ masih mungkin. Tapi kalau sudah dikatakan ijtanibu, betul-betul yang diinginkan kamu menjauh sejauh-jauhnya. Ya tadi, seakan kamu di ujung sana, ini di ujung sana. Terkait hadis yang dimaukan, tentu salah satu dari tujuh dosa ini adalah aklur riba, makan riba. Rasul SAW menjadikan itu termasuk salah satu dari tujuh dosa yang mubiq, membinasakanmu, menghancurkan dirimu. Rasul sertakan itu bersama dosa-dosa besar yang lain, yang ma'ruf, sihir, syirik, sihir, yang ma'ruf kejahatan dan dosanya, qatlun nafs, membunuh dengan sengaja tanpa hak, makan harta anak yatim, lari dari perang, qadzf, musonat, yang masing-masingnya antum tahu dampak hukumnya berat dalam syariat sangat diberatkan oleh Allah SWT karena terkait banyak yang terkait dengan daruriyat al-khams, lima kedaruratan yang telah kita sampaikan. Lima itu terkait agama, iman, tauhid, seperti syirik menghancurkan semua itu, sihir juga menghancurkan iman, tauhid, pertentangan, qatlun nafs, ini berkaitan dengan anfus, nyawa yang sangat dijaga dalam syariat. Aklur riba terkait harta, dan harta termasuk lima dari kedaruratan khams. Dia makan dolim, orang dalam keadaan gak mampu, orang dalam keadaan lemah, gak bisa ngelunasi, malah diinjak, malah dibebani, kamu harus kena bunga, kamu harus bayar sekian. Zulm. Begitu pula qadzf, menuduh orang itu ird, kehormatan orang. Dikatakan fulana zania, sementara kamu gak punya bukti, gak punya ini, ngerusak nama baik orang, ngerusak kehormatan orang, berat hukumannya. Cambuk. Gak hanya itu, ditolak persaksian dia untuk selama-lamanya dan dihukum sebagai orang fasik. Wa ulaika humul fasikun. Karenanya yang fuqaha sebutkan, maka dia tidak boleh diberi atau tidak boleh dipercayakan kepada dia manasib ammah, tugas-tugas kemasyarakatan yang umum. Nanti gak boleh jadi imam masjid, gak boleh khutbah atau Jumat misalnya, gak boleh. Gak boleh ngajar, entah itu di sekolahan, di universitas atau semisalnya. Gak boleh apalagi jadi hakim, jadi ini. Karena dia gak amanat, kehormatan orang gak aman di dia. Bahaya. Terbukti gampangnya dia menuduh orang, maaf misalnya, pelacur ini, zani ini. Dia gak punya bukti, seberani itu dia. Bagaimana kalau dia jadi khotib? Ngawur nanti bicara fulan begini, fulan begitu. Disisihkan itu hukuman sosial bagi dia dari segala tempat-tempat mulia seperti tadi, pengajaran, khutbah, imamah dan semisalnya. Walhasil riba bersama di situ. Dari tujuh al-mubiqat ini karena dosanya besar tadi untuk mengetahui. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan dalam riwayat Muslim, juga Tirmidzi, la'anallah akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat yang makan riba dan yang sebagai orang yang diwakilkan kepadanya sebagai tangan kanannya atau wakilnya. Di riwayat juga ditambahkan wa syahidai wa katibahu. Begitu pula yang kena laknat, saksinya, dua saksinya, mungkin dalam transaksi itu mereka butuh saksi, maka yang ikut jadi saksi kena laknat itu. Wa katibahu, begitu pula juru tulisnya yang mencatat, notarisnya mungkin, dan semisal itu. Disebutkan akilar riba dilaknat Allah pemakan riba, dia yang pertama terkena laknat sebelum wakilnya, saksinya, penulisnya, pencatatnya. Sebelum yang ini semua, yang pertama akil. Karena dia yang pertama mendapat manfaat dalam tanda kutip. Dia yang pertama mendapat keuntungan dalam tanda kutip. Keuntungan ribawi ini tadi. Kan dia. Dia yang ngutangkan. Dia yang punya piutang. Dan dia dapat bunga dari itu. Dia pinjamkan 100 juta, kembali kepada dia 110. Secara langsung kan dia yang dapat laba dan keuntungan haram. Jadi, makanya yang pertama Allah sebut dia akilar riba. Yang pertama Rasulullah SAW sebut dia yang memakan riba. Wa mukilahu, begitu pula dia karena membantu untuk lancarnya atau terjadinya riba tersebut. Mukilahu, jadi riba ada dua orang yang bertransaksi, yang satu sebagai pengambil riba, dalam hal ini yang punya harta, yang punya piutang, karena dia yang dapat ngambil riba ini dari bunga yang dia sebutkan. Yang kedua mukil, dia yang memberi uang riba tadi. Dia yang membayar uang riba tadi. Dia yang mengeluarkan bunga atau riba di antara mereka. Kedua-duanya terkena laknat. Makanya di hadis lain, al-akhidh wal-mu'ti sawa. Baik itu yang ngambil, yang punya piutang, ataupun yang memberi, yang berhutang, kedua-duanya sama mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis pula Rasul sebutkan wa syahidaihi wa katibahu, dua saksinya, begitu pula penulisnya, karena masing-masing punya andil dalam ta'awun alal ismi wal udwan. Dia berta'awun. Karena kalau gak ada mereka gak jadi ini. Tiba-tiba harus ada saksi, harus ada pencatat, juru tulis, dan masing-masing rela untuk melakukan itu. Maka kesemuanya terkena dosa dan bahkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Laknat yang berarti dijauhkan, diusir dari rahmat Allah, salah satu pertanda kalau perbuatan itu dosa besar, yang sangat besar pelakunya atau perbuatan itu diancam dengan laknat, la'anallah ini dan itu, apa yang disebutkan seperti tato, seperti ini, sulam alis. Nah, seperti ini juga riba, la'anallah. Ya, berarti memang perbuatan itu dosa besar yang sangat besar, sampai ancamannya laknat. Na'udzubillah, seorang hamba jika diusir atau dijauhkan dari rahmat Allah, apa yang dia harap? Orang butuh rahmat Allah dan kasih sayangnya, perlindungannya, segala sesuatu. Sekejap mata pun orang gak mungkin bisa lepas dari kebutuhannya yang sangat kepada Rabbnya. Hanya dalam hadis yang Rasulullah ajarkan, wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun itu hanya sekejap mata, sebentar saja. Kamu sudah gak tahu apa yang terjadi ketika manusia dipasrahkan kepada dirinya sendiri, hancur. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam ayat Allah sebutkan tentang mereka yang terus dan terbiasa bermuamalah dengan riba. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Hal itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba, gak ada beda, kata mereka. Seperti kamu jual beli, kamu punya kambing, kamu jual kambing, kamu kasihkan ke si pembeli, ongkos bayarnya kamu terima 2 juta misalnya. Begitu pula riba, sama kata mereka. Kamu jual 1 kilo emas kamu dengan emas lain, jumlahnya atau nilainya gak sampai 1 kilo misalnya, sama kata mereka. Maka Allah bantah mereka, Allah ingkari mereka. Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, sementara riba Allah haramkan. Makanya mereka dihukum oleh Allah dengan hukuman yang berat, karena mereka menolak syariat Allah, lalu mengatur-ngatur sendiri. Mereka katakan sama jual beli dan riba itu, dan kias mereka kias fasid, kias yang rusak bukan pada tempatnya. Selain daripada itu, musyrikin kufar tidak mengakui hukum asal halalnya jual beli yang Allah syariatkan bagi umat ini di dalam Quran. Makanya mereka katakan ketika menyamakan innamal bai' mithlur riba, jual beli seperti riba. Karena kalau mereka kiasnya benar, seharusnya yang dikatakan innamar riba mithlul bai, ikan kias gitu seharusnya. Kamu sekarang mengkiaskan apa, misalnya badek. Tahu badek? Itu airnya tape ketan hitam itu loh. Kan kalau sudah sekian lama terfermentasi tinggi, memabukkan. atau tua dari apa namanya itu. Alhasil, karena kamu mau menjelaskan ini haram, kamu katakan tua ini, badek ini seperti khamr. Kan gitu. Karena induk hukumnya adalah khamr. Maka yang lain yang dikiaskan kamu katakan ini seperti khamr hukumnya. Bukan kamu balik khamr seperti tua. Ya kebalik. Ngerti kias kan? Kias itu ada induk, ada cabang, ada pecahan. Yang dimaukan pecahan ini kamu kembalikan ke induknya. Sama seperti ini. Kalau mereka mengakui syariat Allah, kufar musyrikin ini, qatalahumullah, niscaya mereka akan katakan seperti itu. Tapi bukan itu yang mereka katakan. Kalau mereka kiasnya benar, akan mereka katakan ar-riba innamar riba mithlul bai'. Karena baik kami akui benar ini syariat Allah. Tapi karena mereka dasar enggak ngakui, kamu lihat di balik innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu seperti riba, kebalik di mana? Mana yang induk, mana yang pecahan gitu. Ya begitu kufar musyrikin, karena memang tidak mengakui syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat pula Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali, karena sebelumnya faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Yang sudah datang padanya peringatan dari Rabb-nya dan dia berhenti. Astagfirullah, ini dosa ternyata, enggak boleh. Sudah dia berubah, dia taubat. Allah. Yang lalu-lalu sudah Allah ampuni. Tapi kemudian dia kembali masih melakukan setelah sampainya hujjah, sudah dalil disampaikan pada dia, maka mereka penghuni neraka kata Allah. Kekal abadi di dalamnya. Karena dia melanggar setelah tahu. Beda dengan orang yang melanggar sebelum dia tahu. Beberapa macam bentuk jual beli di masa jahiliyah bahkan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidak diketahui adanya persamaan antara yang kamu jual dengan yang kamu beli dalam barang-barang riba. Telah lalu, sepertinya sudah lalu ya, yang diperkecualikan hanya aroya. Ya sudah, kita sebutkan aroya. Tentang aroya, orang butuh rutop. Orang Arab senang sekali rutop. Bukan hanya mereka, kata kita senang sekali dengan rutop. Paling enak-enaknya nikmatnya kurma kan saat menjadi rutop, belum matang, masih awal kuning kecoklat-coklatan itu. Masya Allah nikmatnya. Walhasil mereka pingin, dan rutop gak boleh diambil semua dari pohonnya. Satu tundung diambil gini rusak, ya dibiarkan di pohon. Dia kayak apa, kayak pisang satu tundung gitu kan. Kan gak langsung matang semua begitu. Dimulai dari yang atas dulu, hijau, kuning. 2-3 hari kuning semua. Nanti sisir yang bawahnya baru menguning. Sama kurma pun begitu, rutop. Orang Arab senang, yang sudah kuning hari ini diambil, dimakan. Besok pun begitu. Gak diketahui berapa kira-kira yang di pohon ini. Tapi karena dibutuhkan, diperbolehkan dalam syariat, dia aroya. Kamu punya kurma, misalnya satu keranjang, keranjang gede. Dan kamu ketahui satu keranjang ini misalnya setengah ton, 500 kilo. Ini buat kamu, saya sebagai gantinya ini rutab yang di pohon. Ya memang riba gampangannya, gambaran yang terjadi riba. Karena enggak sama dan bahkan tidak diketahui ini berapa kilo, sementara ini diketahui. Kan jahalah. Tapi dibolehkan itu pengecualian karena dibutuhkan. Makanya dibutuhkan, disyaratkan beberapa syarat, salah satunya hajah. Orang butuh, pingin. Makanya enggak boleh dijual belikan. Kamu lakukan itu tadi aroya, kemudian kamu ambil, kamu jual ke pasar, saya mau, siapa yang mau? Rutab baru petik hari ini dari kebun fresh, satu tundung harga sekian. Berarti kamu enggak butuh, kamu mau dagang. Ala kulli hal. Di riwayat Ibnu Abbas beliau sebutkan akhir manazal ala Rasulillah ayatur riba. Ayat terakhir turun ke Rasulullah SAW adalah ayat riba. Yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat riba. Riwayat beliau di Bukhari. Dan ini menjelaskan juga di sisi lain bahwa tartibul ayat wasuar tauqifiyah. Susunan ayat-ayat Quran itu tauqifi. Ini dari Rasulullah SAW seperti itu. Itu yang didengar, itu yang diketahui para sahabat. Ya seperti itu diterima dan disampaikan kepada umat berikutnya. Karena kalau enggak tauqifi, orang akan meletakkan, oh ini ayat riba terakhir turun, Quran itu di akhir Quran sana. Enggak, dia ada di Al-Baqarah. Jadi susunannya adalah tauqifiyah. Apa yang mereka terima, mereka dengar dari Rasulullah SAW, yaitu yang mereka terima. Susunan bagaimana ayat ini letaknya di mana, di surat apa. Riba banyak celah yang sisi yang Allah sebutkan haramnya atau celaannya, antara lain yang Allah katakan yamhaqullahu riba, Allah memahak riba. Mahak itu artinya itlaf, merusak, menghancurkan. Yamhaqullahu riba, dihapus atau dirusak. Talaf, pengrusakan atau penghapusan, itu ada dua macam. Yang pertama hissi, itu bentuknya konkret. Misalnya, ya banyak, Allah kuasakan pada harta pemakan riba ini, pemain riba ini, sesuatu yang merusak hartanya, kebakaran, na'udzubillah, ludes semua harta riba yang dia dapati selama ini. Banjir, tsunami, betul-betul talah, betul-betul rusak, sia-sia yang dia dapati. Atau ya dianya sakit, sembuh-sembuh, biayanya mahal, harus ke dokter ini, harus ke rumah sakit situ, harus beli ini, harus seperti itu. Jutaan, mungkin bahkan ratusan juta, habis uangnya hanya untuk itu. Dia atau mungkin anak atau istrinya, keluarganya sedih, gelisah, sumpek. Apa gunanya harta yang kamu peroleh banyak kalau membawa malapetaka seperti itu? Waliyadzubillah. Ini uqubah hissiyah, mahak hissi. Yang kedua, mahak maknawi, maknawiyah. Mungkin banyak secara materi, banyak memang tabungannya, belum lagi di berangkas rumahnya, mungkin emas lantaan, antam, dolarnya, walhasil banyak hartanya, tapi dia gak bisa mendapat manfaat dari semua itu. Gak ada gunanya, kalaupun banyak tapi dia tidak bisa mendapat manfaatnya. Kedua-duanya bentuk mahab, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Tapi sedekah Allah kembangkan, Allah tumbuhkan. Allah tambah. Seperti hadis ma'ruf, man tasaddaqa bi'adli tamarah min tibin wa la yaqbalu Allah illa tayyib fa inna Allah ya'khudhuha biyaminih wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu. Orang yang bersedekah walaupun itu satu korma, korma satu biji kamu sedekahkan, asal itu dari tayyib, dari tayyib, dari penghasilan halal, harta halalmu yang baik, dan Allah gak akan terima kecuali dari yang baik. Allah ambil itu dengan tangan kanannya, Allah tumbuhkan, Allah tambah. Seperti salah seorang dari kalian mengembangkan, memelihara, membesarkan falu. Falu itu anak kuda kecil. Kamu tahu kuda ketika awal melahirkan paling anaknya sekambing atau ya. Tapi dengan sabar kamu rawat kan, kamu rawat, kamu kasih makan, kamu kasih dijamoni, tempat tinggalnya kamu hangatkan dan seterusnya, sampai dia jadi kuda yang gede perkasa. Bahkan di dalam riwayat, hatta takuna mithlal jabal, sampai dia menjadi seperti gunung yang asalnya kecil. Kalau sedekah, karena itu dicintai oleh Allah, yurbi sedekah, dikembangkan oleh Allah, dibesarkan, ditambah dan ditambah dan ditambah olehnya. Dan itu seperti sedekah. Allah sebutkan di ayat lain, wa ma anfaqtum min syai fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, Allah yang ganti. Pasti itu janji Allah, tidak akan ia ingkari. Allah yang ganti. Ganti, para ulama sebutkan, bisa itu secara kuantitas. Jadi ganti, kamu sedekah 1 juta, itu diganti sampai 10 juta, mungkin lebih bahkan. itu kuantitas diganti oleh Allah, atau Allah ganti secara kualitas. Mungkin tidak berbentuk materi bertambah seperti itu, tapi kualitasnya. Misalnya kamu punya 3 juta tadi, 1 juta kamu keluarkan sedekah, tinggal 2 juta. 2 juta ini Allah jadikan barokah. Kualitas, lebih berkualitas. Sehingga masya Allah mencukupi hajatmu, tercover semua. Untuk hajatmu, untuk apalah, token listrik, untuk air, untuk anak-anak SPP misalnya, untuk mereka jajan, untuk istrimu belanja, untuk kamu sendiri heran kok cukup ya, masya Allah, 2 juta padahal sisanya barokah. Secara kualitas Allah ganti. Bahkan lebih dari itu, kamu kasih ke anakmu, ke istrimu untuk mereka makan, menjadi sehat, menjadi bermanfaat di tubuhnya, bertambah kesolehan mereka, ila akhirnya. Karena Allah mencintai sedekah itu, wa yurbis sadaqat. Karena itu juga bab ihsan kepada orang lain. Di ayat juga Allah ingatkan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka bagi kalian pokok dari harta kalian, kalian tidak boleh mendolimi orang lain, sebagaimana juga kalian tidak boleh didolimi. Maka kalau contoh tadi misalnya kamu pinjamkan 100 juta tadi dengan perjanjian bunganya 10 juta loh, kamu kembalikan 110, bukti kamu betul-betul tobat kepada Allah, sudah sini 100 juta saja, itu uangku, pokok dari hartaku cuma 100, itu modalku. Ya, hanya itu yang kamu ambil. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Dari keadilan Allah, maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, baik itu muamalah muslim dengan muslim, ataupun itu muslim bahkan dengan kufar dalam jual belinya, dalam tabungannya mungkin di bank atau di tempat lain ambil. Memang dulunya kamu bermuamalah riba, ambil sebatas yang itu murni harta milik kamu. Dalam hadis Anas, khotobana Rasulullah SAW fadakaror riba. Rasul berkhutbah, dalam khutbahnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, ad-dirham alladhi yusibuhu ar-rajul minar riba asyad min 36 zinah fil Islam. Satu dirham yang orang dapati dari riba lebih parah dosanya, lebih besar dari 36 perzinaan dalam Islam, termasuk dari beratnya dan besarnya kemaksiatan riba ini. Begitu pula di dalam riwayat lain, ar-riba sab'una huban, ahwanuha kawaqi'ir rajul ala ummih. Riba itu ada 70 lubang atau macam. Paling ringannya seperti ketika seorang anak na'udzubillah menzinai ibunya sendiri, atau ahwanuha kalladhi yankihu ummahu. Itu paling ringannya di antara 70 dosa-dosa riba. Paling ringannya seperti dosa seorang anak yang menzinai ibunya sendiri. Bukan ibunya saja dosanya sudah sebegitu besar, tercelanya sudah begitu berat, bagaimana itu ibu sendiri? Bagaimana orang mengingkari? Orang akan mencela dan mencaci maki dia. Itu paling ringannya dosa riba yang Rasul sebutkan. Begitu pula dalam asar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyebutkan az-za'id wal mustazid finnar. Keduanya di neraka. Za'id yang nambah, yaitu yang ngasih riba, yang berhutang, karena dia yang ngasih riba. Wal mustazid yang minta ditambah, yaitu yang ngambil riba, pemilik hutang, pemilik harta. Keduanya Siddiq sebutkan radhiyallahu anhu di neraka. Riwayat-riwayat itu cukup menjelaskan kepada kita besarnya dan sangat tercelanya riba di dalam Islam, karena memang merusak. Merusak ekonomi, merusak kehidupan. Orang butuh, malah dimanfaatkan. Jadi mereka yang bikin lembaga atau apa namanya, minjamkan, simpan pinjam semacam itu uang, dasar pijakan mereka bukan seperti yang mereka dengung-dengungkan, ini misi kemanusiaan, membantu manusia, harat semuanya, dusta, kadzib wa iftira. Kalau kemanusiaan enggak seperti itu mereka, kebinatangan itu, buas kepada orang. Bahkan di saat orang dalam keadaan lemah, kebutuhan orang itu dia manfaatkan. Ini orang butuh ini, yang dagangannya jatuh, yang keluarganya sakit, apa saja hajat orang, itu yang dia manfaatkan. Sini, sini, sini. Seakan-akan dia katakan itu, tapi pinjami uang, kamu kan butuh uang untuk modal dagang, untuk anakmu yang sakit, operasi dan ini itu. Kamu butuh 10 juta, tapi nanti kembalikan 11 juta. Tambah kena bunganya 1 juta. Itu pun di bulan sekian, 1 bulan. Kamu telat, bengkak nanti jadi 11,5 juta. Telat lagi, bengkak lagi jadi seterusnya. Jadi kejahatan dan tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Memang dasarnya itu. Kalau dia ingin khair dan ingin bantu orang, paling tidak kalaupun tidak dikasih, ya kembali modal aja, ini saya pinjami 10, ya kembalikan 10. Tapi mereka enggak akan mau. Syaitin. Nah, walhasil itu terkait riba. Insyaallah mau dilanjutkan apa? Sampai jam berapa? Yakfi. Baik. Insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Memberi kredit tanpa denda keterlambatan. Harga motor 11 juta cash. Kredit tanpa denda 13 juta dalam setahun, apa boleh? Dibolehkan oleh ulama. Dan itu ihsan. Itu kebaikan. Kamu tahu dia gak mampu bayar cash, ya kamu bayar selama setahun misalnya, dan kebaikanmu itu dibayar dengan angsuran yang ditambah. Ya kalau kamu ambil satu tahun, ya kamu bayar 15 juta misalnya. Dibolehkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Memberi barang motor, membeli barang tersebut ada ketentuannya yang memang wajib harus dipatuhi oleh si pembeli, namun tidak mampu memenuhi ketentuan itu. Si pembeli sangat butuh barang itu, si pembeli menawarkan untuk mengambil harga 1/4 dari harga barang tersebut, memenuhi ketentuannya, dan si penjual pun sepakat. Sama seperti tadi, yang anda pahami, dia mau beli motor tapi gak mampu bayar sekarang, motornya misalnya 10 juta harganya, saya bayar dalam setahun, gak apa-apa kamu naikkan harganya jadi 12 juta misalnya, tapi minta waktu 1 tahun, boleh. Bukan riba yang semacam itu. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, alhamdulillahirrahmanirrahim.